إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kita lanjutkan ayat 154. Allah berfirman, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Allah berfirman di ayat 154, dan janganlah kalian mengatakan untuk orang yang terbunuh di jalan Allah, itu mati di medan perang, mati syahid, amwat, bahwa mereka itu mati. Akan tetapi mereka itu hidup. Akan tetapi kalian tidak mengetahuinya. Di sini Allah Subhanahu wa taala melarang ya untuk mengatakan bahwa orang yang meninggal di jalan Allah, orang yang terbunuh di medan perang ya karena mempertahankan agama Allah, itu sebagai orang yang mati. Ya. Akan tetapi Allah mengatakan bahwa mereka itu hidup di alam barzakh. Karena hidup itu ada dua macam. Ada kehidupan dunia dan ada kehidupan alam barzakh. Yang dimaksud di dalam ayat ini bahwa mereka itu hidup dengan kehidupan alam barzakh. Bukan kehidupan dalam artian hidup di dunia. Walaupun memang ya dua-duanya disebut dengan hidup, tapi tidak mengharuskan ketika namanya sama-sama hidup, mengharuskan sama semuanya. Karena manusia itu, Pak, akan melewati empat fase dalam kehidupannya. Yang pertama yaitu fase janin. Yang kedua fase dunia. Yang ketiga fase kubur. Yang disebut dengan alam barzakh. Dan yang keempat yaitu fase alam akhirat. Nah, di dunia hidup, di alam barzakh hidup, di alam akhirat pun hidup. Walaupun sebagaimana sudah kita jelaskan ya, bahwa hubungan antara badan dengan roh dalam kehidupan dunia itu beda dengan hubungan badan dengan roh dalam kehidupan alam barzakh dan dalam kehidupan akhirat. Adapun di dunia lebih dominan badan dibandingkan dengan roh. Karena yang merasakan nikmat ya badan. Adapun di alam kubur maka lebih dominan roh daripada apa? Badan. Ya terlebih kalau ternyata badan itu sudah menjadi hancur. Adapun di hari akhirat, ya maka hubungan antara badan dengan roh itu sangat sempurna sekali. Ya. Dari ayat ini kita ambil faidah, kata Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, "An-nahyu 'anil qaul bi anna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat." Larangan untuk mengatakan bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati secara mutlak begitu. Ya. Siapa sih Pak orang yang terbunuh di jalan Allah? Apakah orang yang terbunuh di jalan Allah itu orang yang dalam rangka membela fanatisme golongan? Bukan. Ada seorang sahabat bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai Rasulullah, ada orang yang berperang karena riya, ingin dipuji. Ada orang yang berperang karena hamiyah, karena fanatik golongan. Ada lagi orang yang berperang, hai Rasulullah, karena marah. Ayyadhalika fi sabilillah, mana yang di jalan Allah itu? Apa kata Rasulullah? Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang agar kalimat Allah itu yang paling tinggi, maka itulah yang disebut dengan fi sabilillah. Makanya ya, kalau ada orang yang berdakwah tujuannya untuk meninggikan nama dirinya gitu, di jalan Allah bukan. Kalau ada orang yang tujuannya untuk meninggikan nama organisasinya, di jalan Allah bukan. Kalau ada orang yang tujuannya untuk meninggikan partainya, di jalan Allah bukan. Yang di jalan Allah yang mana? Yaitu yang agar kalimat Allah itu yang paling tinggi. Itu baru di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita berdakwah bukan kepada diri kita, Pak, bukan. Tapi yang kita tinggikan ya kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, agar mereka manusia beribadah hanya kepada Allah saja, tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu baru di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau kadang ya, ketika munculnya perkumpulan-perkumpulan, organisasi, yayasan, dan yang lainnya, muncul fanatik terhadap organisasinya. Ketika sudah mulai fanatik organisasi telah kuat, akhirnya apa? Ya, yang dia ingin selalu tonjolkan apa? Ya, kelompoknya, organisasinya. Makanya apa? Dia berbangga dengan organisasinya. Nah, yang seperti ini akhir Islam, azan ya Allah wa iyyakum, ya, yang akibatnya kita tidak lagi di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ayat ini kata Syekh Utsaimin, larangan untuk mengatakan bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah ya sebagai orang yang mati secara mutlak. Ya. Adapun orang yang terbunuh karena sesuatu yang sifatnya konyol, ya, seperti tindakan-tindakan terorisme dan yang lainnya, maka itu jelas bukan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang terbunuh karena apa namanya, tawuran, ya, mati konyol semuanya ya akhul Islam. Maka yang seperti ini bisa boleh kita katakan mati. Tapi orang yang meninggal di jalan Allah jangan dimutlakan mati. Tapi kita katakan ya mereka kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, hidup di sana di alam barzakh, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faedah yang kedua, wa minha at-tanbi' 'alal ikhlas fil qital. Ayat ini memberikan peringatan supaya ikhlas. Dalam memperjuangkan agama ini harus ikhlas karena Allah. Bukan jangan sekali-kali tujuannya sudah kita sebutkan tadi. Ya, untuk meninggikan kalimat fulan, meninggikan kalimat alan, kalimat diri sendiri, atau meninggikan yayasannya, atau organisasinya, atau yang lainnya. Itu semua, Pak, tidak disebut ikhlas. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Qul hadhi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah inilah jalanku, aku berdakwah kepada Allah. Apa maksudnya berdakwah kepada Allah? Artinya berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala, bukan dakwah kepada ya kelompok saya dan yang lainnya. Ya. Faedah yang ketiga, isbatu hayati syuhada. Lakinna hayatun barzakhiyah la tumathilu hayatad dunya. Penetapan akan adanya kehidupan orang-orang yang mati syahid. Akan tetapi kehidupan di sini adalah kehidupan alam barzakh. Ya, tidak sama dengan kehidupan dunia. Siapa sih, Pak, orang yang mati syahid itu? orang yang mati syahid itu banyak. Yang paling pertama, yang paling agung, yaitu orang yang mati di medan perang, dalam perang yang syar'i, yang sesuai dengan syariat, yang memang itu jelas dinyatakan oleh para ulama bahwa itu memang jihad gitu. Bukan seenaknya mengatakan jihad-jihad, padahal ternyata bukan jihad sama sekali. Nah, ini tentunya untuk memastikan si fulan mati syahid pun juga ya agak sulit. Sampai-sampai Imam Bukhari rahimahullah membuat bab di dalam sahihnya dengan judul bab la yuqal fulan syahid. Kata Imam Bukhari, bab tidak boleh dipastikan si fulan mati syahid. Dibawakan suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada seorang laki-laki ya tiba-tiba terkena panah ya, dan ia pun mati. Lalu kemudian ada seorang sahabat berkata, hani'an lahu bisyahadah, selamat dia mati syahid. Apa kata Rasulullah? Kalla, tidak. Sesungguhnya tali sendal yang ia pernah ambil dari ghanimah yang sebelum dibagikan sekarang menjadi api dalam kuburnya. Masya Allah. Dalam riwayat Muslim ada seorang laki-laki yang berperang begitu gagah beraninya di medan perang, Pak. Sampai ia berhasil banyak membunuh ya musuh. Maka para sahabat kagum sama orang ini dengan keberanian, kegagahannya. Tapi apa kata Rasulullah? Dia penduduk api neraka. Para sahabat bingung. Gimana ini kok penduduk api neraka? Sementara dia sudah hebat banget berperang. Lalu seorang sahabat mengikutinya, diikuti, rupanya dia terluka. Parah lukanya. Saat ia sudah tidak kuat lagi, dia bunuh diri. Lalu sahabat ini berkata, shadaqa Rasulullah. Benar hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya katanya Imam Bukhari, kita tidak bisa memastikan si fulan pasti mati syahid. Ya, kita cuma berharap saja mudah-mudahan dia mati syahid. Kalau ada orang misalnya, Pak, meninggal di saat sedang sujud, bisa enggak kita pastikan dia mati syahid? Matinya husnul khotimah. Bisa? Dari mana antum tahu dia sholatnya ikhlas? Enggak tahu kan? Sulit. Bisa saja dia lagi sholat sedang riya mengharapkan pujian manusia atau meninggal. Seperti ini husnul khotimah apa suhul khotimah? Suhul khotimah. Kita hanya mendoakan saja mudah-mudahan dia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Iya. Nah, ini akhwat Islam. Wa minha faedah yang keempat. Anna thawab Allah subhanahu wa ta'ala lil 'amil ajal wa a'la. Wa dhalika li anna syahid 'arada nafsahu lil maut ibtigha'a thawabillah. فأثابه الله حيث جعله حيا بعد موته حياة برزخية أكمل من حياة الدنيا. Bahwa pahala Allah bagi orang yang beramal itu lebih agung dan lebih tinggi. Artinya apa? Orang beramal soleh diberikan oleh Allah pahala yang lebih daripada amalannya. Coba antum sholat berapa menit? Hah? Sholat berapa menit? Paling 5 menit, paling 10 menit. 10 menit itu subhanallah pahalanya luar biasa tidak? Luar biasa. Menggugurkan dosa-dosa, mengangkat derajat. Coba antum baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ketika antum mengucapkan alhamdulillah berapa detik? 1 detik. Alhamdulillah. Apa kata Rasulullah? Alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Makanya pahala Allah itu lebih agung daripada amalan kita sendiri. Itu karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala ya akhwal Islam. Ya. Kalau bukan karunia Allah kepada kita, kenikmatan surga itu enggak bisa kita capai dengan amalan kita, Pak. Amalan kita ini dikit banget. Sementara kenikmatan surga luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pahala dengan karunia-Nya. Iya. Wa minha itsbatul hayatil barzakhiyah. Di antara faedah ayat ini kata beliau penetapan akan kehidupan alam barzakh. Di mana di sini Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang mati syahid itu hidup di sana, Pak. Dalam satu riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasul bersabda, ketika saudara-saudara kalian yang mati di medan perang Uhud, Allah jadikan roh mereka itu di dalam perut burung yang berwarna hijau, kata Rasulullah. Dan ia terbang ke sana kemari di dalam surga. Lalu rohnya itu dikembalikan ke tempatnya di bawah arasy. Lalu arwah itu berkata, siapa yang bisa menyampaikan kepada saudara-saudara kami di dunia bahwa kami di sini hidup diberikan kenikmatan? Maka Allah berfirman, aku yang akan menyampaikannya. Maka Allah turunkan ayat, di antaranya ayat ini dan surat Ali Imran. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata. Ya. Jangan sekali-kali kamu mengatakan bahwasanya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya, tapi mereka apa? Hidup. Ya. Mereka diberikan kenikmatan oleh Allah di sana. Masyaallah. Wa minha faedah yang keenam yang bisa kita petik dari ayat ini, isbatu na'imil qabr. Penetapan akan adanya nikmat kubur. Jadi kuburan itu bisa enggak disebut tempat peristirahatan yang terakhir, Pak? Kalau di masyarakat kan kita kan suka ngomong gitu. Di peristirahatannya yang terakhir gitu. Iya. Seakan-akan kalau di kuburan udah istirahat terakhir selesai. Atas siapa? Untuk orang yang beriman betul. Kuburan itu tempat istirahat, sahih. Tapi bagi orang yang enggak beriman, waduh Pak, berabe. Kan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Ahmad. Rasulullah sedang duduk bersama para sahabatnya. Lewatlah jenazah seorang mukmin. Apa kata Rasulullah? Mustarih, dia istirahat. Kemudian tak lama lewat jenazah Yahudi. Kata Rasulullah, mustarah minhu. Dia diperistirahatkan darinya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa maksudnya beristirahat dan diperistirahatkan? Kata Rasulullah, innal mu'min idza mata. Seorang mukmin itu apabila meninggal dunia, istaraha minhul iba'a, istaraha min ta'abid dunya wa nasabiha. Ia beristirahat dari capeknya kehidupan dunia. Tuh lihat, Rasulullah mengatakan orang yang beriman itu di kuburannya istirahat. Sebagaimana disebutkan juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Demikian pula Imam Ahmad, bahwa seorang mukmin di kuburnya akan dikatakan kepadanya, nam naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Masya Allah. Ya. Adapun kata Rasulullah, wa amal kafir, adapun orang kafir, idza mata, kata Rasulullah, apabila ia meninggal dunia, istaraha minhul ibad wal bilad wad dawab wasyajar, maka akan beristirahat darinya apa? Para hamba, negeri-negeri, pepohonan, bebatuan. Kenapa? Karena kekafirannya itu menyakiti mereka, Pak. Mereka tidak ridho dengan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah ya akhwal Islam ya. Jadi ala di kuburan ini penentu ini, Pak. Utsman bin Affan pernah Beliau ketika ziarah kubur, Masya Allah, beliau menangis sejadi-jadinya. Ketika ditanya, "Hai Uthman, kenapa engkau menangis begitu?" Kata Uthman, "Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Innal qabra awwalu manazilil akhirah.' Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat akhirat yang pertama. Faman naja minhu, siapa yang selamat di kuburnya, fama ba'dahu aisarlah, maka setelahnya lebih mudah lagi untuknya. Tapi siapa yang tidak selamat di kuburnya, setelahnya tidak lebih selamat lagi." Berarti kuburan itu penentu, Pak. Di kuburan selamat, setelahnya selamat. Di kuburan enggak selamat, setelahnya lebih berat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Makanya kita oleh Rasulullah dianjurkan untuk ziarah kubur. Ya, dalam rangka untuk mengingat akan kehidupan akhirat, bahwa kita akan meninggal. Setiap kita pasti meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan apa? Kematian. Siapa di dunia ini yang akan hidup kekal di dunia ini? Tidak ada, Pak. Semua kita akan meninggal dunia. Pertanyaannya adalah apa yang kita siapkan untuk meninggalnya kita. Kita ingin, Pak, kalau sekarang di dunia alhamdulillah kita tidur di atas kasur yang empuk. Kita merasa nikmat tidur di dunia. Yang kita pikirkan nanti di alam barzakh kita tidurnya enak apa enggak ya. Subhanallah. Waminha faedah selanjutnya. Anna ahwal al-barzakh wa alamul ghaib ghairu ma'lumatin lana wa la nash'ur biha. Bahwa alam barzakh, alam gaib itu kita tidak mengetahui bagaimana hakikatnya, Pak. Karena kita belum merasakan. Ya. Makanya Allah mengatakan dalam ayat tersebut apa? Bal ahya'u walakin la tash'urun. Justru mereka hidup akan tetapi kalian belum merasakannya. Ya. Siapa yang mau rasain? Mati dulu aja. Kita tidak akan bisa merasakan kalau kita belum meninggal. Tapi wajib kita imani, Pak. Bahwa kehidupan alam barzakh itu ada. Pasti ada. Terkadang diperlihatkan kepada kita sebagian adab-adab kubur. Ya. Kita melihat dengan mata kepala kita. Sebagaimana cerita-cerita yang sering terdengar di telinga kita. Ada seorang pemuda yang baru dikuburkan. Cuma qadarullah setelah dikuburkan baru 1 jam rupanya. Ada yang harus diperiksa apa gimana. Gitu. Pas dibuka ternyata mayatnya sudah hitam. Baru 1 jam. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kita lanjutkan. Ayat berikutnya. Wala nabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh-sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, dan kekurangan dari harta, jiwa, dan buah-buahan. Wabashir sabirin. Dan berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Siapa dia orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, inna lillah, kami milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kami pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhi, di sini Allah Subhanahu wa taala menekankan janjinya. Wala nabluwannakum. Di situ ada lam taukid disertai dengan nun taukid. Wala nabluwannakum. Ya, fi'il aslinya nablukum. ditambah oleh lam, diakhiri dengan nun. Allah menekankan bahwa ini pasti Allah lakukan. Apa itu? Bahwa kami akan uji kalian. Siapapun pasti diuji. Ya. Sebagaimana disebutkan juga dalam surat Al-Ankabut, Allah mengatakan Alif Lam Mim, Ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Enggak mungkin. Siapapun Anda yang mengatakan saya beriman, pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan Anda sangka ketika Anda beriman harapannya adalah enggak diuji. Makanya ketika ada seorang ibu-ibu ya di Roja waktu itu telepon, Ustaz, semua perintah-perintah Allah sudah saya lakukan. Semua larangan Allah sudah saya tinggalkan, tapi kenapa saya masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita katakan aneh. Kita beribadah kepada Allah, kita menaati Allah itu bukan untuk tidak diuji, Pak. Kita beribadah kepada Allah itu supaya kuat menghadapi ujian. Allah pasti uji, siapapun dia. Siapapun yang mengaku bahwa saya beriman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga Allah menguatkan dan menekankan, sungguh kata Allah, kami akan uji kalian. Bisyai'in, dengan ujian berupa apa? Bisyai'in minal khauf, dengan sedikit rasa takut, ketakutan. Ya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab beliau Taisir Ya Al-Azizil Hamid menyebutkan Taisir Karimir Rahman, kata-kata asbisyai, dengan sesuatu litaklil, itu menunjukkan bahwa ujian itu tidak akan sampai membinasakan. Karena Allah menyebutkan dengan kata bisyai. Kata syai di sini ya, ada kemungkinan makna taklil artinya sedikit. Tapi juga memang bisa ada kemungkinan taksir yaitu banyak. Tapi tidak akan sampai membinasakan. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari ujian yang amat berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa daraqis syaqa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ujian yang amat berat yang aku tidak mampu melakukan. Wa daraqis syaqa, dan dari kesengsaraan yang sangat sengsara. Maka kita juga berlindung, Pak. Berlindung kepada Allah dari ujian yang amat berat yang kita tidak mampu menghadapinya, Pak. Sebagaimana Rasulullah SAW berlindung juga. Maka Allah mengatakan, sungguh kami akan uji kalian. Ya. Dengan apa? Rasa takut. Kata Syekh Utsaimin, wa huwa syamilun lil khaufil 'am wal khaufil khas. Rasa takut di sini ada dua macam. Rasa takut yang bersifat umum. Contoh kata beliau, kalau negara kita misalnya terancam mara bahaya, ketakutan jadinya. Atau ketakutan yang bersifat khusus, menyangkut pribadi kita sendiri. Ada orang atau kita misalnya ya menghadapi bahaya dan yang lainnya, sehingga kita ketakutan. Ya. Itu semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketakutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika berdakwah di Mekah, Pak, 20 tahun lamanya berdakwah di Mekah, 10 tahun lamanya berdakwah di Mekah dalam keadaan ketakutan terus. Ya. Karena mereka tidak aman dari diculik, dibunuh dan yang lainnya. Ketakutan mereka. Maka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita ketakutan bisnis kita apa? Kolab. Itu lagi bisnis asik, ternyata wah perekonomian lagi morat-marit dan yang lainnya, mulai kita gelisah, ketakutan. Nah, tentunya ketakutan ini harus dilawan dengan cara apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan semuanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Walju, rasa kelaparan. Dahulu di zaman Umar terjadi kelaparan yang sangat lapar. Iya, dan alhamdulillah kita di Indonesia masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak makanan, alhamdulillah Pak. Makanya kenikmatan ini syukuri deh, jangan sampai Allah cabut Pak. Jangan sampai seperti halnya di Ethiopia yang kelaparan bertahun-tahun dan yang lainnya. Ya. Waljur wa naqsimil amwali wal anfusi wath thamarat. Kekurangan harta, rezekinya seret, ujian. Ya, udah buka bisnis ini gagal. Buka usaha ini gagal lagi. Rezekinya seret, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan jiwa, meninggal anak kita, meninggal orang-orang yang kita cintai, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wabasyiris sabirin, lalu Allah memberikan kabar gembira. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar itu, Pak. Siapa orang-orang yang sabar? Di sini Allah menyebutkan apa hal yang menyebabkan kita bisa sabar. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata apa? Sesungguhnya kami milik Allah. Inna lillah. Kami milik Allah. Kalau antum yakin saya milik Allah, berarti saya ini pasti akan Allah lakukan sesuai dengan Allah kehendaki dan Allah tidak mungkin zalim kepada hambanya. Berarti saya sudah harus siap dengan apa yang Allah berikan dan tentukan kepada saya. Saya ridho dengan itu semuanya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Ketika kita yakin kita akan kembali kepada Allah, maka kita menganggap ujian ini mudah-mudahan menggugurkan dosa-dosa saya, mengangkat derajat saya. Sehingga ketika saya bertemu dengan Allah dalam keadaan saya tidak punya dosa. Makanya Rasulullah bersabda, la yazalul bala'u bil mu'min. Senantiasa ujian itu menimpa seorang mu'min. Hatta yalqallah laisa alai khati'ah. Hingga ia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak membawa dosa. Masya Allah. Khutlah Islam azani Allah wa iyyakum. Ya. Kita ambil faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, ibtila'ul ibad bima dzakara Allahu min al-khauf wal-ju' wa naqsim min al-amwali wal-anfus wa thamarat wa huwa liman waqa'a bihi dhahir wa lighairihim yakunu al-ibtila bil-i'tibar wal-khauf an yaqa'a bihim mithlu ma waqa'a billadhina ibtulu. Kata beliau, ujian itu pasti akan menimpa para hamba dengan seperti yang Allah sebutkan tadi, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Ya. Dan memang Pak, kita hidup di dunia itu memang untuk diuji, Pak. Allah jadikan manusia di dunia itu memang untuk diuji dulu sebelum kehidupan akhirat. Sehingga akan terlihatlah di situ siapa yang benar-benar beriman, siapa yang tidak beriman. Kenapa Allah berikan ujian? Karena ujian itu seperti saringan. Dengan saringan itu akan disaring oleh Allah dengan ujian itu nih. Siapa yang imannya jujur dan siapa yang imannya dusta. Makanya Allah menyebutkan dalam surat Al-Ankabut itu, ahsiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Allah mengatakan apa? Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna alladhina sadaku wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dengan ujian itu kami tahu siapa yang jujur imannya, siapa yang dusta imannya. Iya, Pak. Kita diuji, Pak. Iya. Maka dari itu ya perintah ya, salat, zakat, puasa, haji, ujian bukan? Ujian. Kita ini kira-kira mau taat apa enggak nih? Makanya ketika Allah dalam ayat yang sudah lewat ya, ketika Allah menyebutkan tentang pemindahan kiblat, Allah menyebutkan hikmahnya apa? Lina'lama may yattabi'ur rasul, agar kami tahu siapa yang ikut rasul dan siapa yang enggak mau ikut rasul. Perintah ujian. Allah perintahkan sholat 5 waktu. Kelihatan tuh siapa yang taat, siapa yang enggak taat. Siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang malas-malesan, kelihatan. Iya. Larangan, larangan ujian enggak, Pak? Apalagi larangan, ujian banget. Dilarang berzina, dilarang makan riba, dilarang berjudi, dilarang berbagai macam larangan-larangan yang terkadang sesuatu yang dilarang itu disukai oleh jiwa kita masalahnya. Syahwat kita. Ujian banget, subhanallah. Musibah, ujian. Ujian. Diberikan musibah. Maka dari itulah ya akhwat Islam, kita hidup ini memang pasti capek menuju Allah itu, Pak. Karena barang jualan Allah itu mahal banget. Kata Rasulullah, Pak, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah barang jualan Allah itu mahal sekali. Apa itu? Surga. Untuk mendapatkan surga butuh perjuangan, Pak. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Hai manusia, sesungguhnya kalian akan lelah menuju Rabbmu dan kelak kalian akan bertemu dengan Allah. Artinya siapapun yang ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan ia masya Allah senang, selamat, istirahat di sana, maka dia capek. Capek dengan amal, capek menahan hawa nafsu, capek. Bahkan orang yang mencari dunia aja capek, iya enggak? Banting tulang, terkadang masuk malam enggak tidur, sip 3, aduh. Ya, capek. Demikian pula apalagi kita untuk mendapatkan kehidupan akhirat surga, harus capek. Enggak apa-apa deh capek. Tapi subhanallah ya, Pak ya. Allah itu Maha kasih sayang. Capeknya ibadah itu beda loh dengan capeknya sebatas cari dunia, dunia itu. Capeknya ibadah itu biasanya menimbulkan kebahagiaan loh, Pak. Bapak capek tahajud, tapi hati bahagia, masya Allah. Bapak capek, ya, bikin baksos, bantu orang susah, fakir miskin, sampai sore, bawa barang dan yang lainnya kepanasan, tapi hati bahagia aja, masya Allah. Fitrah. Makanya beda. Capeknya ibadah itu dengan capek selain ibadah beda. Capek ibadah itu menimbulkan kebahagiaan tersendiri. Ya. Ikhwata Islam, azani Allah. Faedah yang selanjutnya. Kaminha annan nasa yanqasimuna 'inda al-masa'ib ila qismain. Bahwa manusia ketika ditimpa musibah itu terbagi menjadi dua. Manusia ketika ditimpa musibah terbagi menjadi dua. Yang pertama, sabirun, sabar. Tapi orang yang sabar ada dua macam juga, Pak. Ada sabarnya di awal musibah, ini yang paling hebat. Ada sabarnya bukan dari awal, tapi dari tengah. Di awal gak sabaran, tapi baru setelah itu sabar. Mana yang lebih besar pahalanya? Yang pertama. Berdasarkan hadis bahwa Rasulullah SAW pernah melihat seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan anaknya. Apa kata Rasulullah kepada wanita itu? Ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kamu kepada Allah dan sabarlah. Rupanya wanita ini enggak tahu siapa yang ngomong. Apa kata wanita ini? Ilaika anni innaka lam tusabbi musibati. Pergi kamu dariku. Kamu belum pernah merasakan musibahku. Rupanya diberitahukan kepada wanita ini itu Rasulullah itu yang ngomong. Wah, wanita ini bagaikan ya tertimpa halilintar dalam satu riwayat begitu. Pergilah ia langsung ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta maaf. Maka Rasulullah bersabda, "Innamas sabru inda sadamatil ula." Sesungguhnya sabar yang paling sempurna itu di awal ujian yang pertama kali. Di awal ujian yang pertama kali kita langsung sabar, masya Allah, luar biasa. Ini yang pertama nih, ketika ditimpa musibah, sabar. Yang kedua, orang yang ditimpa musibah yang kedua apa? Sakhitun, marah, gak ridho, gak sabar. Kok saya ditimpa kayak gini sih, teman saya enggak. Allah enggak adil. Nah, mulai dia suzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Marah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis diriwayatkan Tirmizi, Rasulullah bersabda, "Man radhiya falahu ridha." Siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, Allah ridho kepadanya. "Wa man sakhit," tapi siapa yang marah dengan ketentuan Allah, "falahu sukh." Allah pun marah kepadanya. Iya. Kata beliau, "Fasabru 'alal masa'ib wajib." Sabar dalam menghadapi musibah itu wajib, Pak. Hukumnya wajib. "Wa qad dzakara al-'ulama anna lil-insan 'inda al-musibah arba'u maqamat." Dan para ulama menyebutkan bahwa ketika terjadi musibah manusia itu ada 4 kedudukan. Yang pertama, yang paling rendah, sabar. Ini yang paling rendah nih. Yang kedua, di atas sabar, ridho. Ridho dengan musibah yang Allah berikan. Ya. Wahuwa sunnah alal qawri rajih, kata Syekh Utsaimin, ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Yang wajib itu apa? Sabar. Ya. Yang kedua di atas sabar apa tadi? Ridho. Apa bedanya kata beliau? Sabar itu yatajarra marata sabr wa yasyukku alaihi ma waqa. Dia merasa susah tapi dia berusaha untuk sabar walaupun pahit gitu. Ya. Kalau orang yang ridho tidak, dia justru hatinya merasa ridho dengan ketentuan tersebut. Nah, ini berat, Pak. Kebanyakan di antara kita kayaknya masih tahap sabar, belum sampai ke berat apa, Pak? Ridho. Ya. Ada seorang ulama terdahulu ketika sedang sakit dia tidak berobat. Ketika ditanya, "Kenapa engkau tidak mau berobat?" "Saya ingin supaya dosa saya lebih banyak digugurkan oleh Allah." Masya Allah. Iya. Kenapa? Dia merasa ini kesempatan untuk menggugurkan dosa saya. Oh, ini makanya untuk sampai ke derajat ridho itu, Pak, betul-betul yakin bahwa ini atau apa? Ujian dari Allah, bahwa ini menggugurkan dosa, ini mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kemudian muncul ridho, ya, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini lebih tinggi lagi dari ridho. Syukur. Bersyukur ditimpa musibah. Biasanya yang seperti ini, Pak, ketika dia sangat yakin bahwa di balik musibah ada apa? Hikmah. Ya. Setelah kita tahu hikmahnya baru kita bersyukur. Terkadang begitu, Pak. Ada ya seseorang yang ketinggalan pesawat, ya udah capek-capek ngejar ketinggalan pesawat. Ya udahlah, sabar ajalah. Gimana? Tahu-tahu pesawatnya jatuh. Alhamdulillah, baru bersyukur. Tahu ada hikmahnya di balik itu. Dan wajib kita yakini, Pak. Di setiap musibah pasti sebetulnya ada hikmah, Pak. Cuman kitanya enggak tahu terkadang. Kenapa Allah kasih kita sakit? Pasti ada hikmahnya, tapi terkadang kita tidak diberitahu oleh Allah dan terkadang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang yakin banget bahwa saya ditimpa musibah ini insyaallah ada hikmah yang sangat besar di belakangnya. Maka saya bersyukur kepada Allah dikasih musibah ini. Iya. Mudah-mudahan dengan musibah ini Allah Subhanahu wa taala selamatkan di dunia dan akhirat ketika saya berusaha untuk mensyukuri nikmat ini. Iya. Khotbah Islam azanillah wa iyyakum. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana bersyukur ditimpa musibah? Fal jawab, jawabnya kata Syekh Utsaimin, anna dzalika min wujuh. Ini ada beberapa sisi. Yang pertama, an yansibaha ila ma huwa a'zham minha. Ketika ia melihat ada musibah yang lebih berat dari dirinya. Antum ditimpa musibah kehilangan sepeda. Tetangga antum kehilangan motor. Ketika melihat ada orang yang lebih berat musibahnya dari dia, alhamdulillah. Saya cuma kehilangan sepeda, dia kehilangan motor. Iya. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah baru dikasih musibah dunia. Alhamdulillah enggak dikasih musibah agama. Musibah agama lebih berat loh, Mas. Ya. Amin ha. Di antaranya ihtisabul ajr. Berharap pahala di sisi Allah di saat ditimpa musibah. Misalnya antum baru berbuat maksiat atau kena musibah. Alhamdulillah mudah-mudahan ini menggugurkan dosa. Sebagaimana pernah ada seorang sahabat yang ngeliatin perempuan gitu di jalan pas melewat gini tembok jedot. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, tadi saya ngeliatin perempuan pas saya ngeliat kejedot tembok, gimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Kamu termasuk orang yang Allah inginkan kebaikan. Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, kata Rasulullah, Allah percepat sanksinya di dunia. Masya Allah, setelah berbuat dosa langsung ditimpa musibah. Alhamdulillah, langsung digugurkan saat itu oleh Allah dosa-dosa kita, Pak. Setelah ditimpa berbuat dosa, kita enggak ditimpa musibah, aman-aman aja nih, gimana nih? Nah, di sini kita harus menuduh diri kita, aduh jangan-jangan nih istidraj nih. Ya. Nah, ini akal Islam azanillah Allah. Kita lanjutkan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Dan belum selesai di ayat keberapa? 155 ya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.